ragu. Detik yang berganti seolah jadi saksi, sia-sia penantianku. Haruskah ku pulang, telah ku katakan, kita tak mungkin bersatu. Hanya persahabatan di sela kasih tulus yang ada ku rasakan dalam kehadiranmu. Kita tak terlena hanyut dalam mimpi asmara. Angan-angan semu musik garis sana dan jiwa. Hingga sejak semula ku sadari jua hatimu milik dia. Aku tak kuasa untuk tak mengakui terhadap diri ini aku cinta.